Ahlul Azhar sudah belum? Sampai mana? Baik. Salat jamaah. Salat Ahlul Azhar sudah belum? Salat jamaah. Sudah. Imam sudah. Berarti kita masuk bab baru. Ahlan wa sahlan Pak Tomo, semua nasihat ya. Fi salati ahli al-adhar. Kita masuk pada bab baru. Salatnya orang yang punya uzur, punya alasan. Ahlul al-adhar, orang yang punya alasan, siapa saja? Humul mardha, orang yang sakit. Wal musafirun, orang yang melakukan perjalanan safar. Wal khaifuna alladzina la yatamakkanuna min ada'i shalah, dan orang yang takut, khawatir, yang mana kekhawatiran tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan sholat. Ada tiga. Ya. Contohnya, saya ulangi, siapa ahlul adzar itu? Orang yang sakit, orang yang safar, dan orang yang khawatir, yang kekhawatiran tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan sholat. Ala sifatil lati, sebentar, belum dibuka ini pintu untuk bertanya, ya. Nanti nanti ada sesi tanya jawab. Enggak selesai-selesai nanti ngelayan aja. Yang bikin ramai ini Pak Tomo ini nih. Ya. Disimpan Pak ya, disimpan pertanyaannya. Ala sifatil lati yu'addiha wal ma'dzur. Ya. Untuk melakukan sifat atau bentuk sholat yang dilakukan seperti normalnya, tidak yang ma'dzur. Dia tidak bisa, saking khawatirnya, dia tidak bisa melakukan sholat seperti semestinya. Semisal ya perang berkecamuk, sholatul khauf, itu berbeda bentuk sholatnya. Nanti insya Allah kita akan bahas. Faqad khaffafa syari'u anhum, dan sungguh syariat ini telah menjadikan ringan dalam permasalahan ini. Fayusalluna hasba istita'ihim, dan seorang itu bisa sholat sebagaimana semampunya. Seperti orang sakit, dia gak mampu untuk berdiri. Namanya sholat itu syaratnya berdiri menghadap kiblat. Karena dia ma'dzur, orang yang punya alasan, akhirnya dia sifat sholatnya tidak seperti orang yang normal. Fayusalluna hasba istita'ihim, maka dia sholatnya sesuai dengan kemampuannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin", dan tidaklah kami jadikan bagi kalian agama ini sesuatu yang susah. Agama itu mudah. Dilakukan itu mudah. Kok berat? Sampai enggak mampu melakukan. Contohnya sholat 5 waktu saja enggak bisa melakukan, itu memang penyakit. Kalau dipaksa bisa, mau kerja 24 jam aja bisa, masa sholat 5 waktu enggak bisa. Ke masjid berat, itu dipaksa. Kalau maksa itu enggak sampai mati. Karena Islam itu suatu syariat yang diwajibkan, tidak ada yang membahayakan, tidak ada efek samping. La diror, la doror, wala diror. Islam itu tidak ada bahaya dan mara bahaya. Itu perang bahaya. Ya kalau enggak perang Islam enggak jaya. Tapi Allah mengganti nyawa yang diberikan, mengganti harta yang dikeluarkan, mengganti semuanya dengan yang lebih besar. Tidak ada apa-apanya. Itu tingkatannya sudah terlalu tinggi untuk masalah jihad. Ayakumullah. Jadi Islam itu mudah. Contohnya seandainya hujan, Kan kalau enggak hujan normalnya laki-laki wajib ke masjid. Hujan, Allah memberikan keringanan, enggak usah ke masjid. Enggak apa-apa. Lah kalau hujannya seminggu berturut-turut enggak masalah. Rumah terus. Tapi ya, nanti kalau udah terang ke masjid lagi ya. Itu. Iya. Iya. Dalam ayat yang lainnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi sholat saja ada yang tidak mampu, ya sudah, tapi tetap sholat. Selama masih hidup tetap sholat, tidak boleh tidak. Walaupun hanya sekedar isyarat dengan berkedip masih bisa suruh sholat. Kalau enggak bisa berkedip, disolati wae ra wis. Itu maksudnya. Ya. Salat itu wajib sampai mati. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Fakullama wujidat masyaqqah wujidat taysir. Selama di sana didapati kesusahan, keberatan, di sana juga ada keringanan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di suatu kesusahan mesti ada keringanan. Di sini Allah SWT menyebut inna ma'al usri yusra. Di salah satu al-usr pakai alif lam. Al-usr itu sebuah kesempitan, jalan buntu, kesusahan, kepayahan, kekurangan. Itu pakai alif lam. Bentuknya apa? Satu. Tapi dalam keadaan Allah memberikan solusi yusra, jamak, apa namanya, bentuknya umum, berarti banyak jalan keluar. Tapi kalau Allah memberikan satu problem, jalan keluarnya banyak. Itu maksudnya. Jangan khawatir. Inna ma'al usri, satu sempitan al yusra. Yusra pakai, enggak pakai liflam. Banyak jalan keluar. Misalnya dia bekerja di tempat yang di situ keharamannya jelas. Satu problem. Dia keluar untuk mencari yang halal, banyak kerjaan yang halal walaupun gajinya enggak sebesar yang haram. Tapi apa? Kemudahan. Dan kemudahan itu enggak seperti membalikkan tangan. Ya. Lebih-lebih lagi Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah," barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullah, Allah akan ganti kejelekan tersebut yang dia tinggalkan karena Allah, khairun, khairan, lebih baik dari yang dia tinggalkan. Yakin ya. Kalau kita hijrah dari sebuah kemaksiatan menuju ketaatan, Allah akan ganti kenikmatan tersebut, kemanfaatan tersebut, ketaatan tersebut lebih baik daripada yang kita tinggalkan. Amin. Sekarang kita masuk pada poin satu persatu. Yang pertama, orang yang sakit. Kaifiyatu sholatul marid, tata cara sholatnya orang sakit. Wal maridu walladhi i'tallat sihhatu badani, orang yang lagi i'tallat, bermasalah kesehatan badannya. Bermasalah kesehatan badannya. Sawa'un kana dzalika kulliyan au juz'iyan, baik sekujur tubuh atau sebagiannya. Biasa sekujur tubuh yang ringan-ringan ya meriang. Meriang itu ada yang sampai enggak bisa bangun, Pak. Meriang. Mau wudu, mau bangun susah. Ini sakit ringan tapi enggak bisa apa-apa. Paling 2 hari selesai. Kalau yang seterusnya ada stroke. Ya. Nah, udah dari. Atau juz'ian, juz'ian ini sebagian, mungkin tangannya. Nah, pisau misalnya atau kecelakaan, jatuh, ininya berdarah, luka atau patah tulang atau sebagiannya atau kepala, telinga itu sebagian. Itu samanya sakit. Wa yalzimul marid ayyusalliyal maktubah qa'iman ala ayy sifatin kana. dan diwajibkan bagi orang yang sakit untuk sholat 5 waktu berdiri. Ayu sifatin kana, dengan bentuk yang bagaimana? Kalau enggak mampu baru nanti. Misalnya sakit kaki, patah tulang. Kok masih bisa berdiri? Ya tetap berdiri untuk paksa. Ya. Tapi kalau enggak mampu, duduk. Nanti insyaallah ada penjabarannya. Yang penting usaha dulu. Ya, usaha dulu. Walau ala hayati raqi' lam liman yadhharu mardu la yasatu ayyamudz dhahr, walaupun dia tidak bisa rukuk, misalnya enggak bisa rukuk, itu tetap berdiri. Au mustanidan ila jidar, dengan cara mungkin bersandar ke tembok. Au umudan ala asa, atau dia dengan tongkat, krek dan yang lainnya. Ini secara asal berdiri. Kalau enggak mampu baru nanti urusannya lain lagi. Fa illam yastati' faqa'idan, kalau tidak mampu berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan, kalau enggak mampu berdiri maka qa'id, apa, duduk. Kalau enggak mampu berdiri duduk. Pertama berdiri dulu, enggak mampu duduk. Kalau enggak mampu berduduk, fa ala jambin, berbaring. Diqauli sallallahu alaihi wasallam Imran ibn Husain, ibni Husain. Dahulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Imran bin Husain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Shalli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau enggak mampu berdiri, duduk. Wa illam tastati' fa ala jambin, kalau enggak mampu duduk, sambil berbaring. Fa in ajiza anil marid madama aqluhu thabitan, kalau seandainya seorang sakit itu tidak mampu semuanya, dia pikirannya masih sadar, cuma tidak bisa gerak, ya dia dengan iman, dengan isyarat mata, ya. Dan kalau perpindahan antara rukuk dan sujud dengan mata, mungkin pandangannya lebih rendah lagi, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Likudrati ala dzalika ma'an niyyah, yang penting niatnya dia sholat. Misalnya barusan kecelakaan atau luka bakar di perban semua, dia mau gerak gimana, enggak bisa kan? Ya, sudah. Semampunya dia. Wa yu'ammil marid al-musalli jalisan fi ruku' wa sujud fi ra'sihi imaan. Begitu pula orang yang sakit, dia salatnya duduk. Fi ruku' wa sujud bi ra'sihi imaan. Ya, tatkala duduk antara rukuk dan sujud, dia enggak bisa sujud, misalnya dia bisa sujud, duduk, tapi mau sujud enggak bisa. Ya, rukuknya dan sujudnya berbeda, lebih rendah sujudnya. Semisal orang yang stroke, ya, kita pernah lihat orang stroke biasanya sholatnya di atas kursi, mau rukuk saja kan, apalagi sujud kan, dia sholatnya cuma hanya sekedar di tempat kursi, ya. Mau berdiri nggak bisa, bisanya duduk. Mau rukuk, mau sujud berdiri aja nggak bisa, mau rukuk sujud mau tambah bisa. Akhirnya apa? Ya sudah, ini rukuk, kalau enggak berdiri gini ya kursi. Oh, saya duduk di sini, misalnya. Misalnya gini, nah ini rukuk, nah, sujudnya masih rendah lagi. Ya tetap pakai, oh, nanti tetap pakai tangkat tangan. Wajah jalu sujud akhfadu, maka sujud posisinya lebih rendah minar rukuk daripada rukuk. Fa idza ajuza anil ima bi ra'si au ma'a bi ayni, kalau seandainya sininya sudah enggak bisa ditekuk lagi, enggak bisa buat anu, ya sudah, pakai mata, ya, pakai isyarat mata. Alhamdulillah kita sholat, mau sujud mau 5 menit masih kuat. Ya. Tuh orang kalau sudah seperti itu sedih, dia nggak bisa sujud sama, ya. Sedih nggak bisa sujud, pengen sujud, pengen sujud. Tapi kita sekarang sehat, mau sujud aja kayak 2 menit rasanya lama, pengennya sujud itu 1 detik. Apa? Dikejar waktu, ya. Ini bentuk sholat yang orang sakit. Sakitnya berarti relatif. Tatkala dia itu dikatakan duduk, ia terrelatif. Selama dia enggak mampu untuk berdiri, duduk. Selama tidak duduk, berbaring gitu. Jangan terus namanya sakit, saya sakit panu, wah saya pengen duduk. Ya karepmu kon. Allah lebih tahu apa yang ada hati kalian. Jadi semangat untuk berdiri harus, ya. Nanti kalau mampu baru duduk. Jangan terus congo cuma sakit sedikit, udunan sithik rasane. Ya, barakallahu. Jadi sakitnya itu relatif dan sesuai dengan kemampuan dia. Kembali kepada masing-masing. Bersucinya gimana? Ya, asalnya wudu. Asalnya berwudu. Kalau enggak bisa berwudu, ya tayamum. Tapi kalau seandainya dia pengen wudu, enggak bisa wudu, dia wudukan. Pilih. Tapi kalau seandainya wudhu repot di kamar mandi, ya nggak bisa bangun ke kamar mandi, mau wudhu di atas kasur kan nanti terus kabeh kan basah semua, tayamum. Nggak bisa tayamum, ditayamum kan. Seperti itu. Mudah, insyaallah. Yang kedua, musafir. Dalam masalah musafir, tastamiru ala akan mencakup beberapa perkara. Yang pertama, qasrus shalah rubaiyah. Masalah safar ini malah luas nanti permasalahan. Yang pertama kita akan bahas tentang safar ini, tentang mengqasar salat. La khilafa baina ahli al-ilm fi masru'iyyati qasrus shalah ar-rubaiyati lil musafiri. Tidak ada khilaf di antara kalangan ahlul ilm untuk mengqasar salat salat empat yang sifatnya empat rakaat saja untuk musafir. Berarti yang boleh diqasar asar, duhur, asar dan isya. Selainnya tidak boleh. Masa mau subuh aja diqasar di satu rakaat? Nah kalau maghrib berapa? 1.5 ya tidak bisa. Tidak dikosor. Maghrib tidak, ya, yang dikosor hanya yang sholatnya 4 rakaat, duhur, asar dan isya. Adapun Al-Quran di sana disebutkan ba idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum, falaisa alaikum junahun antaksuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladina dharamu ayyaftinakumul ladina kafaru. Salangi. Baiklah dorob tu, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, falaisalaikum, maka tidak mengapa bagi kalian antak suruh untuk mengkosor solat minas solati in hiftum, jika tidak takut ayyaftinakumul ladina kafaru, tatkala orang-orang kafir itu menjadikan fitnah, mengganggu. Jadi dulu tatkala perang, selama safar aman itu enggak usah qasar. Tapi tatkala genting diqasar. Umar bin Khattab ditanya oleh tabi'in tentang ini. Waqad amanna, sekarang sudah aman ya Rasul, ya Umar. apakah boleh kita untuk mengqasar? Kemudian Umar menjawab, pertanyaanmu ini sudah pertanyaan persis saya tanya kepada Rasulullah SAW, dan jawabannya masih disyariatkan. Jadi sekarang walaupun kita enggak perang, ya aman, setiap perempatan ada kantor apa pos polisi, setiap kecamatan ada polsek, tetap diperbolehkan untuk qasar tatkala safar. Wal qasru jaizun fi safar fi halil khauf wa ghairihi, dan yang selainnya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lam masuila anil qasr wa qad amana an-nas. Nah ini Umar bin Khattab pernah ditanya dan dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqad amana an-nas?" Sekarang sudah aman. Shadaqatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebuah sedekah. Sadaq tasaddaqallahu biha alaikum, yang Allah baik untuk berbuat sedekah untuk kalian. Fa aqbalu sadaqatahu, maka terimalah sedekahnya Allah, ya. Dulu syariat qasar itu tatkala safar genting, kalau aman enggak usah qasar dulu, tapi syariat tersebut masih langgeng karena dalil tadi itu sedekah dari Allah, maka terimalah. Itu jawaban Rasul, menjadikan syariat qasar itu terus ada. Kan banyak orang-orang tua kita mungkin tatkala kita sabar bareng tuh wong malas ngono tok ya dikosormu ya perjalanan kene kok numpak mobil penak kan. Ya bukan masalah itu. Tapi kan wong enggak poser enggak apa-apa, qasar juga enggak apa-apa, tapi enggak usah mencela karena ini syariat, ya, syariat. Ya, assalamualaikum. Dan Rasulullah menyatakan dalam hadis yang tadi akhirnya fa'akbalu sedekahu, ambil sedekahnya Allah, ya. Jadi kalau kita qasar ya lebih baik, lebih baik. Kadang orang kan biasanya pengennya yang kelihatan buka, sunnahnya itu kan dicepatkan karena biar kelihatan warok, biar kelihatan imannya tinggi, nanti saya buka setelah tarawih. Berarti adzan tidak makan apa-apa, saya kurang mantep, nantilah. Itu malah gak sunnah, ya. Kelihatannya imannya tinggi kan, malah tidak sunnah. Sahurnya didahulukan jam 2, habis itu gak mau sahur lagi, itu malah gak sunnah. Dan sunnahnya itu, bahkan Allah Rasulullah SAW mengukur kebaikan umat ini dengan apa? Dengan orang yang senantiasa mendahulukan apa namanya buka dan mengakhirkan sahurnya. Ma la tazaru ta'ifatun min ummati zahirina al-ad, akan ada senantiasa dari umatku yang senantiasa mereka itu dalam keadaan kebaikan. Ma'ajalul fitr, selama mereka masih menyegerakan berbuka. Dengan cuma berbuka disegerakan, enggak usah banyak-banyak, satu piring, satu kolak dalam sekali makan, enggak. Tiga kurma, satu air, satu teguk, tiga teguk, sudah. Itu bentuk barometer kebaikan umat ini. Hayyakumullah. Begitu pula tatkala safar, kita ambil rusuh Allah SWT, kemudahan Allah, sedekahnya Allah, kita ambil, itu lebih baik. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu dawamu alaihi, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendiri terus menerus melakukan qasar tatkala safar. Fa'an ibni Umar radhiyallahu anhu, dari anaknya Umar bin Khattab, seorang sahabat yang bernama Abdullah, berkata, inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Saya mengiringi, saya menemani Nabi di safarnya, dan tidak pernah saya dapati beliau ini menambah dari 2 rakaat tatkala safar sampai beliau meninggal, sampai beliau meninggal. Jadi sering dipersaksikan oleh Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah itu tatkala salat 4 rakaat 2 2 2 2 terus. Sunahnya seperti ini. Lalu terus kalau enggak safar gimana ya? Enggak, kalau enggak qasar gimana? Ya enggak dosa. Enggak dosa, sunah. Jangan terus kita mengatakan lu bapak rasa orang kosor rasa sih pak, aku malah tambah salah menang. Yang tadi nyuduhnya salah, jawabannya juga salah. Ya sudahlah, masing-masing silakan rasa terus akhirnya jadi masalah. Ya tidak ada masalah. Om masalah fikih, ayo mulai. Warwa Ahmad an ibni Umar marfu'an inna Allah yuhibbu antu ta rukhsahu. Allah SWT lebih disukai untuk diambil keringanannya. Kama yakrahu antu tia maksiatahu. Seperti Allah itu benci kalau orang itu melakukan kemaksiatan. Itu benci. Tapi kalau Allah, kalau seorang hamba mengambil yang diringankan, diambil lebih suka. Misalnya sholat jamaah hujan di masjid kan enggak wajib, ya udah di rumah. Wah, saya ini orang yang paling rajin, gue mantel hujan terus sampai basah. Lu Pak hujan Pak. Wah, wajib ngelana. Seakan-akan wah, rajin sekali. Tapi kata Allah, kata Rasulullah SAW, itu lebih seneng diambil yang rukusannya. Masjid hujan udah di rumah. Kesempatan sholat jamaah sama istri sama anak, ya enggak? Jangan terus kebiasaan sholat jamaah sama istri terus enggak ke masjid ya. Salah juga akhirnya. Ini ayat dan hadisnya tentang safar mengqasar. Adapun ijma, ijma para ulama fal qasru minal inal umuril ma'lumah minad dini bidarurah. Suatu perkara dari agama ini yang harus mau tidak mau manusia itu mengetahui. Ad-darurah itu darurat, harus tahu. Seperti perkara-perkara apa? Puasa Ramadan itu sudah dari kecil kita tahu kalau itu wajib. Sudah enggak ada khilaf lagi, ad-darurah. Kalau urusan dunia yang umur bid-darurah seperti api itu panas, apalagi air itu basah, itu sudah ma'ruf bid-darurah. Orang mau tidak mau harus tahu. Enggak ada khilaf lagi, enggak ada penelitian lagi, sudah jelas. Seperti ini juga jelas. Wa ala hadza al-muhafazatu ala hadhihi sunnah wal akhdhu bi hadhihi rukhsah aula wa afdal min tarkiha. Maka dengan ini seorang yang menjaga sunnah ini dan mengambil rukhsah tersebut lebih utama dan lebih utama daripada meninggalkan. Bal karahu ba'du ahli ilmi, bahkan para ulama ada yang memakruhkan. Wadzalika li syiddati mudawamatun nabi. Karena apa? Terus-menerusnya Rasul melanjutkan hal tersebut. Perkara berikutnya, poin yang berikutnya tentang sholat apa saja yang diqasar. As-sholatu allati yajuzu bihal qasar hiya sholatu rubaiyah, yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Wala taksuru sholatu subhi walal maghribi ijma'an. Tidak ada ceritanya qasar itu maghrib dan subuh. Karena perbuatan di fi'lihi sallallahu ashabihi min ba'di. Karena perbuatan Rasul enggak pernah ada cerita seperti ini. Bahkan Abdullah ibn Abbas, faradullahu salatu ala lisani nabiyikum fil khadri arba'an wa fis safari ru'atain. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Abbas, Rasulullah menyatakan Abdullah ibn Abbas yang berkata Allah SWT memfardukan salat dari lisan Nabi kalian fil hadr, orang yang sedang mukim 4, orang yang safar 2. Ini maksudnya adalah arubaiyah yang 4 saja, yang 3 dan 2 tidak. Sekarang permasalahannya batasan dikatakan musafir. Fi hadis safar, batasan dikatakan safar. Alladzi taksuru fi surati wa nau'uhu. Adab yang disyariatkan untuk mengqasar. Hadus safar alladzi taksuru fi surat 16 fursyan takriban. Yaitu sitah 16 farsah. Sitata asyur itu 16 farsah takriban, kurang lebih. Berapa itu 16 farsah? Itu 4 arba atau burut, 4 burut. Ya kalau dihitung kilometernya itu sama niata warbaun mil, oh, bukan kilometer, mil. Milnya itu berarti sama niat 8 warbaun 48 mil. Itu 48 mil. Kalau dihitung kilometer, samanin kilometer, samanin itu 80 kilometer. Sini Jogja, ya. Sini Solo berapa? Sini Semarang? Tidak sampai 80? Tidak sampai 30. 30? Wah, berarti belum safar Pak. Ke Semarang tidak boleh safar. Ke Semarang tidak safar kan? Iya. Safar sini? Safar. Safar. Ini belum 80. Tegowana Semarang 25. Jadi sini Pekalongan. Sini Kendal belum ada 80. Belum ada. Ini pendapat yang lainnya. Nanti insya Allah ada pendapat yang lain saya baca. Ya? Karanganyar mana? Oh itu safar lebih 80 itu. 80. Sekarang untuk ukur jarak itu gampang, lewat HP itu bisa itu. My location sama tujuannya selesai ketemu. Sak jam-jamnya, sak menitnya, sak detiknya ketemu. Ada yang ngomong lagi kalau kita salah jalan kan? Ayo. Kurang lebih ini pendapat para ulama di antaranya. Nah, belum dibuka pertanyaannya Pak. Bentar dulu, disimpan. Pak, kamu kalau lagi ini nanti lupa nanti. Tidak, monggo. Silakan. Gimana? Itu dengan ukuran jembatan, Pak. Jembatan, wonono ya teman-teman. Saking namanya cepak kali ya, kayak nabi ya. Jembatannya akeh kok safar terus. Iya, sudah safar. Ya ukurannya enggak jelas itu Pak. Apalagi sini kan banyak kali. Apalagi rumahnya kali Bungusan, aku kalinya banyak. Jenengan tuh dari mana itu Pak? Jangan-jangan dari mimpi itu. Bukan Pak Yemaye kan dulu tuh kan pernah jalan kemana itu. Nah itu anu ini safar ki gitu. Karena banyak jembatannya. Ya, jembatan bro ki. Masalahnya itu saya itu bingungnya dulu zaman Rasul enggak ada jembatan. Warung enggak. Warung dia semua yang pakai kaca gini. Habis sudah masuk ke karung. Bis itu bisa enggak ada orang. Maksudnya gimana tuh? Berbuka semua itu. Oh berbuka. Masalahnya sekarang alhamdulillah ada jembatan. Dulu kalau nggak ada jembatan, cuma nyebrang kali. Ngitung jembatannya nggak ada, nggak safar-safar sampai Jakarta sana. Pakai ngitungnya pakai kali Pak, jangan jembatan. Kalau kalinya belum ada jembatannya, mana nggak safar-safar. Gitu barakallahu fikum. Ingat-ingat lagi Pak pertanyaan nanti ya, jangan sampai lupa. Hey, mana tadi tentang batasan. Wahya yauman qasidani fi zamani mu'tadilan bisairin itqal wa dabibul aqdam. Namun kalau kita baca perbedaan para ulama di antaranya Sausimin ya. Beliau menyebutkan dalam Sarung Mumti beberapa pendapat. Namun tatkala beliau memilih pendapat yang dikembalikan pada urf masing-masing. Dibalikkan pada adat masing-masing, dikatakan dia safar, itulah dikatakan safar. Kalau safar itu biasanya kan persiapan bakal ya. Kalau kerjanya di Semarang, maksud bapak bakal turunnya sudah setiap hari. Ya. Kalau sudah dia dikatakan safar, ya dia ikut safar berkomplikum. Jadi kalau sana kita mau pakai yang seperti ini ya, foto silakan. Wahya yauman qasidain fi zamanin mu'tadir bisairil ithqali wa dhabibul aqdam, yaitu niat untuk bermalam di sebuah tempat yang lain selama 2 hari ya, dengan perjalanan yang cukup jauh ya. Wasumyan nabi yauman wa lailah safaran, dan Rasulullah mengatakan tatkala dia melakukan perjalanan 1 hari itu nanti dikatakan safar. Wakana Ibnu Abbas wa Ibnu Umar yaksirani wa yafturani fi arba'ati bard. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, beliau mengqasar salat dan berbuka. Seperti tadi, masuk warung sampai bisnya habis tadi. Ya, fi arba'ati bard tatkala mencapai 4 burut tadi sekitar berapa? 80 km. Bahaya sitata asr farsah. Kemudian kalau sudah sampai seperti itu qasar. Dan permasalahan berikutnya, safar yang dibolehkan untuk qasar itu safar mubah. Kalau safar maksiat enggak boleh, safar haram enggak boleh. Enggak ada safar maksiat, ada. Ya. Ke Jakarta ngerampok misalnya. Wah, salat sih, harus tobat rak wis daripada ngono. Arek kok bingung. Bahwa safar mubah, kas safar kat tijarah, dagang, ya. Bisnis. Ziarah itu malah ibadah ziarah. Lu tak kira ziarah kan ya kepada yang lainnya. Kalau ziarah makam itu beda lagi. Lu kalau mereka yang anggap itu ibadah. Iya. Tapi karena ya asal apa namanya? Asalnya boleh safar ke kiai-kiai yang hidup misalnya ya. Belajar di sana, sana ke pondok-pondok lah katakanlah, pondok-pondok ke Temanggung 2 hari belajar, Sukja, Sukja sampai ke Jember baru lagi. Ya, ziarah ke ma'ahadul Islam, ma'ahad Islam enggak apa-apa. Ya, sisi ma'ahad yang asalnya seperti itu boleh. Tapi kalau mengagungkan sebuah tempat itu enggak boleh. Ya. Lah siddatul rihal, janganlah kalian melakukan perjalanan yang jauh illa fi thalathati masajid, kecuali di 3 masjid saja. Kecuali itu enggak boleh. Masjidil Aqsa, Masjidil Nabi dan Masjidil Haram. Kita ketik ke 3 masjid ini dalam rangka untuk mengagungkan tempat tersebut boleh. Tapi kalau selainnya masjid, wah, MAJT. Salat di sana ada keutamaan tersendiri, enggak ada. Podo karo nang musala kene. Ya? Masjid mana lagi? Apalagi yang di situ ada makamnya. Apalagi minta hajat lagi. Tambah syirik. Tadi kan saya bahasnya tentang mubahnya dulu, maksiatnya dulu. Hal syiriknya lebih lagi parah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tapi kan jangan diyakini ada karomah, ada keutamaan. Itu enggak boleh. Misalkan MAJT misalnya. Cuma refreshing. Enggak apa-apa. Tapi kalau diyakini di sana ada sesuatu, tatkala pulang tambah itu daganganku tambah laris, tambah ganteng, ya, jodohnya cepat dan yang lainnya, ujian tambah lulus, jangan. Rasulullah melarang lasyid tasyuddur rihal, janganlah kalian melakukan 3 perjalanan dengan jauh illa fi thalathati masajid, kecuali 3 masjid saja. Jenengan kumpul uang jauh-jauh untuk pergi umrah, silahkan, pahala besar. Habis itu mampirnya ke Palestina, lalu asabi. Ya. Jangan mampirnya malah ke Menara Eiffel. Ada loh ini. Malah sampai ke stadion apa? Santiago Bernabeu. Ada kok lebih. Karena sekarang muter, mumpung di Saudi, muter Eropa sekalian. Ada dekat. Pesawat kan gampang, transitnya tinggal dialihkan. Mau dipilih yang dari. Wasafar wajib, safar wajib biru walidain misalnya tilik orang tua, silaturahim, ada Pak D, ada Mbok D, ada ponakan, ada cucu, nah, masalah. Wajib seperti ini, biru walidain, silaturahmi. Wal jihad, wah seperti Rasul, berbulan-bulan ngepung benteng. Berbulan-bulan safar. Wasafarul masnun, mustahab yang disunahkan. Disunahkan ya seperti tolabut apa namanya umroh ya, haji yang kedua wa ala hadza fa safarul muharram la yajuz, ada safar yang muharram tidak boleh apalagi bau kesyirikan, na'udzubillahi min dzalik. Ada yang beranggapan wah ora mampu umroh aku tak ziarah ning Indonesia baik. Seakan-akan keutamanya sama na'udzubillahi min dzalik. Atau malah salah transit ya ke India Pakistan ya. Belum ke belum umroh malah ke India Pakistan dulu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Haram hadza ala ra'yi katsirin min ulama. Karena permasalahan berikutnya, hal yaksuru man nawa al-iqamah, apakah mengkosor orang yang sudah niat untuk tinggal di sana. Man nawa al-iqamah yahtaju ila tafsil, barang siapa yang sudah meniatkan untuk tinggal di sana, maka ada rinciannya. Wa bayanu dzalik, maka rinciannya seperti ini. Annahu inna wal-iqamah al-mutraqah lam yaksur. Kalau sudah niat tinggal di sana, tidak usah di safar, tidak usah di kosor. Misalnya sudah izin RT mau pindah, ya barangnya sudah satu truk mau pindah sana, sudah packing, capek kosor ya tidak, ya, karena mau pindah situ. Walaupun Jakarta, walaupun Kalimantan, walaupun Sumatera, karena dia sudah mau ikhmah di situ. La di'ami sababin mubihil qasr fi haqqi, tidak ada hak lagi. Kenapa dia pindah? Ya. Kadzalika inna wal iqamah aktsaru min arba'ati ayyam. Begitu pula kalau seandainya ada tugas misalnya, ya. Dia pengen tinggal di sana 40 hari atau 1 bulan tugas kantor dan yang lainnya. Au aqama li hajatin wa dhanna annahu taqtadi ila badal arba'ah, dan mungkin dimungkinkan bisa lebih dari 1 bulan. Di anna nabi aqama bi Makkah fa shalla biha 21 salata bi qasrin fiha. Dan ini enggak apa-apa untuk mengqasar. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala di Mekah, beliau salat selama 21 salat bi qasrin fiha, 21 hari salat qasar. Nah, beliau kan di situ kan cuma haji ya. Setelah itu nanti pulang ke Madinah. Wa dzalika anna hu qaddama subha rabi'ah. Qudima subha rabi'ah wa aqama ila yaumit tarwiyah. Dan beliau tatkala tarwiyah salat subuh summa kharaja, setelah itu salat subuh kemudian keluar. Faman aqama arba'atu ayyam au aqalla mithla iqamatihi kusira wa man zada atamma. Maka barang siapa yang dia tinggal selama 4 hari atau kurang maka kusir. Barang siapa tambah berapa tadi 40 hari lebih, ya dia sholatnya sempurna 4. Tapi kemarin dapat bimbingan dari masyayikh yang sering datang ke Indonesia seperti Syekh Khalid dan yang lainnya, itu menganjurkan tatkala kita itu safarnya sudah manzil, sudah tinggal di situ, disunahkan untuk ikut jamaah setempat. Misalnya kita tugas di Jogja misalnya, dari kantor dapat tugas 10 hari. Ya sudah, kalau disunahkan ada adzan datang sama imam rawatib. Terbukti malam masyayikh kalau datang ke veteran sana, ke daerah masyayikh, beliau jadi makmum. Jadi makmum 4 rakaat. Waalaikumsalam. Namun tatkala mungkin karena orang bukan tinggal di situ, kan ada rasa capek dan yang lainnya, sewaktu-waktu dia pengen sholat sendiri, qasar enggak apa-apa. Tapi lebih utama untuk sholat berjamaah. Tapi batasannya berapa tadi? 40 hari. Ya, 40 hari. Qala Anas bin Malik. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, aqamna bi Makkah asra. Kita tinggal di Mekah selama 10 hari. Naqsuru shalah. Salatnya dikosor. Ini Anas memaparkan pernah bersama Rasul selama 10 hari apa? Dikosor. Wa makna ma dzakarna. Ini semakna dengan apa yang kita sebutkan. Wa yaksuru in aqama li hajatin bila niyah al iqamah fawqa arba'ati ayyam. Dan mengqasar pulih tatkala dia ingin mengerjakan hajat tanpa niat untuk pergi untuk tinggal di situ, fawqa arba'ati ayyam fala yadri mata. Tapi kalau seandainya tidak jelas ini mau tinggal di situ tuh berapa hari, maka boleh kurang lebih 4 hari. Ya kita singgah, tapi nggak tahu ini tempat harinya berapa hari, maka boleh qasar selama 4 hari. Raya terima tatak tadi karena kita tahu. Tapi kalau sudah tahu di sana mau 30 hari mau qasar terus, nggak apa-apa. Tapi nanti sholatnya sama siapa? Ya kalau sendiri ya mending berjamaah sama imam rawatib, lebih mendapatkan pahala 27 derajat, 25 derajat dari 19 sampai 29. Hayakumullah. Kemudian poin berikutnya, al-halatul lati yajibu 'alal musafiri wa fiha itmamis shalah. Keadaan-keadaan yang wajib bagi musafir untuk menyempurnakan salat. Kewajiban-kewajiban musafir yang wajib untuk menyempurnakan sholat. Hunaka suwarun, di sana ada gambaran-gambaran dan keadaan-keadaan. Tustasna min wujud min jawazil qasr, yang di tiadakan atau di ketukwalikan untuk qasar dalam safar. Yang pertama, idza tammasal musafir bil muqimin, kalau kita makmum kepada imam yang mukim. Kan kadang kan wah kita kan qasar nih salat isya, imam baru dua rakaat berdiri lagi salam. Assalamualaikum. Yang lainnya iki salat apa kok urung rampung kok salam, kan fitnah kan. Ya. Ini kalau kita ikut imam mukim kita sahabat, ya sudah ikut sampai selesai, ya jangan menyendiri itu tengah-tengah lagi. Ayakumullah. Habis itu melanjutkan jamak lagi, ikut lagi salamnya, ikut lagi. Ayakumullah. Fayalzimul i'timam, maka wajib bagi dia tatkala bermakmum Innama ju'ilal imam liyuktama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tatkala kamu menjadi makmumnya imam tersebut, kami ikuti sampai terakhir. Ya. Fali qawli Ibnu Abbas lamma su'ila anil itimami khalfal mukim tilka sunnah Abil Qasim. Tatkala Rasulullah tatkala Ibnu Abbas ditanya tentang menyempurnakan seorang yang musafir bersama imam yang mukim, beliau menjawab apa? Tilka sunnatu Abi Qasim. Itu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Jadi tatkala secara asal orang yang safir, musafir itu boleh qasar, tapi tatkala dia masuk kepada jamaah mukim, maka dia harus ikut. Seperti yang dinasihatkan oleh para masyayikh, para kafir. Yang kedua, idza tamma biman yashukku fihi hal huwa musafir aw muqim. Misalnya di masjid pom bensin misalnya, kan di situ kan gonta-ganti kan. Ini tahu musafir atau tidak kan enggak tahu. Maka seperti ini, fa idza dakhala fi shalah khalfa imam wa la yadri ahwa musafirun aw muqimun, kana yakunu fil matar wa nahwuhu fa innahu yalzamul itmam. Maka seperti ini ikuti imam. Wa li anna al-qasar la budda lahu min niyatin jazimah amma ma at-taraddud fa innahu yatub. Daripada ragu mending disempurnakan sekalian. Tentunya nanti akan yakin tatkala imamnya 4 rakaat, oh berarti ini mukim. Idza dzakara shalatu hadr fi safar. Apabila dia ingat salat hadrnya di safar. Karajul musafir, contohnya orang musafir di tengah-tengah safarnya dia ingat bahwasanya dia belum salat zuhur di tempatnya. Bi ghairi wudhu'in. Dia ingat, "Oh, tadi saya salat belum wudu." Ya. Tadi kan dia sholat duhur. Setelah sholat duhur, safar. Saya perjalanan, waduh tadi saya batal. Atau dia, oh lupa tadi saya wudu. Tiba-tiba ingat. Huna yalzimu ayusalliyata mah, maka dia harus sholat pada saat itu 4 rakaat. Karena apa? Mengkodok yang tadi. Tatkala di tempat rumahnya. Ya. Oh, saya kan safar 2 ya. Enggak. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat, mending kalau seandainya memang diniatkan, "Oh, saya nanti salatnya tak jamak, tak akhir kan sekalian kan." Berniat. Kalau ini kan enggak. Tadi kan niatnya salatnya kan hadir. Ya. Gantinya juga hadir, ya. Man nama, barang siapa lupa min salatin atau dia tertidur dari salat, maka salatlah tatkala dia ingat. Tatkala dia ngerti perjalanan, berhenti rating kiri, ya. Cari masjid, kodok dulu 4 rakaat. Ya. Jadi mengkodok. Tapi kalau lupa belum salat, malah karuan sekalian jamak sisan, ya kan? Kan tadi kan sudah salat duhur, cuma lupa kalau belum wudu. Urusannya beda, mengkodok. Kalau ini kan, ah nanti sholatnya nanti, berarti kan mau di jamak, qasar di jalan sekalian, beda. Yang berikutnya, idza nawal musafir al iqamah al mutlaqah awil istitil al istitan. Maksudnya yang kelima ya. Idana wal musafir al-iqamah, apabila seorang yang musafir itu niatkan untuk tinggal di sana terus menerus. Wa kadzalika idana wa ittakhadhu hadhihi al-balad dhannan lahu, dan dia ingin tinggal di sana lama, fa innahu yalzimu itmamu shalah, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau seandainya dia itu perginya mau pindah, maka tidak ada qasar lagi. Yang keempat ini kita lewati, saya belum paham ya. Ini tentang qasar. Sisa waktu sedikit, kita bahas tentang jamak. Kalau qasar kaitannya dengan safar, kalau jamak itu tidak kaitannya dengan safar. Kadang boleh menjamak tatkala tidak safar. Nanti soal tersebutnya. Al-jam'u baina salataini wa fihi masail. Al-mas'alatul ula. Fi mas'uliyatil jam' baina salatain wa man yubahu lahu dhalik. Tentang syariatnya jamak dua salat dan dibolehkannya hal tersebut. Dibolehkan safar, wayubahu safar alladhi taksuru fihi shalah al-jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashr wal maghrib wal isya. Dibolehkan orang yang safar untuk menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, fi waqtin ihdahuma, di salah satu waktu di keduanya. Maksudnya ya di waktu zuhur atau di waktu asar, jamak di situ, jamak takhir atau jamak takdim. Di waktu maghrib jamak takdim, di waktu isya jamak takhir ya. Itu dibalik boleh, tapi kalau dicampur enggak boleh ya. Misalnya asar sama maghrib, enggak ada ceritanya seperti itu ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghusbati Tabuk idza irtahala qabla zayyi syams akhara adh-dhuhri hatta yahmiu yajma'uha yajma'uha ila al-'asri yusalliha jami'an. Nabi tatkala salat Tabuk, perang Tabuk, beliau pergi sebelum matahari tergelincir. Berarti jam 11 ya. Akhara dhuhri, beliau mengakhirkan waktu duhur ilal asar, di waktu asar, dan sholatnya di jamak ya. Wa idhar tahala ba'da zayyi syams, tatkala sholat perginya itu setelah tergelincir matahari jam 1 misalnya perginya, beliau sholat asarnya dimajukan setelah sholat duhur. Jadi gampang, kita mau pergi misalnya, oh nanti pergi jam 11 jam sebelum duhur, ya sudah pergi aja, nggak usah nunggu waktu sholat, mangkat nanti sampai perjuangan jam di jamak asar dan duhur. Kalau perginya jam 1 ya sholat dulu, setelah itu di jamak asarnya di jamak, baru nanti sudah sampai rumah, sampai perjalanan, sampai tujuan enggak usah sholat asar lagi. Ya, aku mau. Tapi kalau seandainya sholat jamaknya itu di tempat mukim, ya tetap enggak boleh qasar. Mentang-mentang mau safar nih masih sholat di rumah, tak jamak, tak qasar sisan ya. Asarnya jamak qasar dua ya enggak boleh. Ya ikut imam 4 rakaat, asarnya juga 4. Karena kita belum safar nih, masih di rumah. Ya kan? Masih di rumah. Enggak boleh qasar. Qasar itu kaitannya dengan safar. Kalau jamak dengan masyakoh, dengan kesusahan. Ya, kalau sudah di jalan, ya enggak masalah di qasar dari jamak. Sawaun akana sa'iru sa'iran au nazilan, baik itu nazil ataupun jalan. Li'annaha rukhsatun min rukhsallah. Rukhsas safaru falam yu'tabaru fiha wujudi sair kasairu rukhsah. Maka baik safarnya itu sedang perjalanan atau safarnya itu sudah sampai tujuan tapi belum pulang, itu boleh semuanya. Wa yubahul jama' limukim al-marid, dan boleh juga dijamak bagi orang yang tidak safar, seperti sakit ya. Yalhaqu bitarkihi masyaqqah ya, agar dimudahkan. sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asr wal maghrib wa isya bil Madinah. Rasulullah pernah menjamak maghrib, isya, asar, duhur di Madinah. Madinah safar bukan? Ya, di kotanya. Min ghairi khaifin wala matar, enggak ada hujan, enggak ada perang. Mungkin beliau lagi sibuk sakit misalnya. Man ghair min ghairi khaufin wala safarin. Falam yabqa illa udhrin marad, maka ya sakit boleh. Misalnya kita lagi drop ini, mau bangun aja susah. Salatnya nanti aja lah, tak jamak takhir misalnya. Biasanya seperti itu kan. Jamak takdir biasanya jarang ya. Ya mungkin kalau pas sudah sempat, duh, nanti biar enggak butuh lagi, saya tak jamak sisa. Sakitnya relatif loh ya. Jangan cuma sakit sini atau sini langsung jamak ya enggak. Ayo kemudian. Kemudian orang yang mustahadhah itu juga boleh menjamak. Mustahadhah itu bukan haid, bukan nifas, keluar karena penyakit. Ya. Jadi di jamaknya itu berarti beda jamaknya. Jamaknya itu enggak keluar dari waktunya. Salatnya dipepetkan asar, asarnya diawalkan. Di biar dalam keadaan bersih salatnya karena keluar cerah terus ya, seperti itu dibolehkan. Ini sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas fil haditsil madhi. Adapun yang disyariatkan jamak ada tiga keadaan. Al-matar al-kathir alladhi yabullu thiyab. Hujan yang deras ya. Wa yalhiqu mukallif bisabab al-mashaqqah. Dingin mungkin ini boleh jamak hujan terus. Yang kedua ini saya enggak tahu, mungkin al biasanya kalau saya sebutkan dalam kitab yang lainnya al hajatul mu'ar aridah, hajat yang genting. Misalnya nunggu istri lahiran atau ada kejadian apalah, kebakaran misalnya kampungnya atau wabah atau kejadian apa yang sangat menyibukkan untuk dirinya, nanti dijamak boleh ya. Itu kan enggak terjadi seperti itu. Rihus syadidah, angin yang kencang, salju dan yang lainnya, ini boleh dijamak. Al hajah aridah ya, hajat yang enggak bisa ditinggalkan, dijamak boleh ya. Sesekali. Kalau misalnya lalai kan? Lalai gimana maksudnya? Kalau misalnya, oh ya ini tadi sholat ya, wah sudah waktunya hampir habis, kita tak jamak sisa. Tak jamak sisa. Itu kan, misalnya sholat kerjaan dia kelupaan itu. Wah nanti. Itu emang habis waktunya, wah saya tak jamak sisa gitu, boleh kan? Ya boleh, tapi kan tidak setiap hari. Iya. Kalau setiap hari lupa ya berarti kan memang penyakit itu. Tak kasih obat mau enggak biar enggak lupa. Jadi muadzin. Jadi muadzin kan lupa nanti ya diamannya mantul. Jenengan jadi muadzin masjid. Wah saya jadi muadzin. Urung jamis delok jam mungkin. Wah Allahu akbar, tapi saya jangan pergi padha wae. Ya itu secara asal sholat tatkala lupa atau tertidur, maka sholatlah pada saat dia ingat. Ya saya kan husnuzon sama beliau, mbok menawa lali tenang, anek lali-lali nang kuwi sing masalah. Antarlah. Iya. Ya semoga tidak seperti itu, hanya sekedar ucapan gitu. Oh dulu Pak, dulu. Sekarang enggak, sekarang. Iya. Yang dijamak hanya asar sama apa namanya? Duhur, maghrib sama isya. Ya, subuh enggak ada. Ayo. Cukup ya? Tanya-tanya tanyakan sebelum kita cukupkan. Monggo Pak, yang mau tanya. Sudah diborong Pak Tomo pertanyaannya. Dalam menyakit.